Apakah bulan Agustus ini Imam Mahdi akan dibaiat? Ciri Imam Mahdi dibaiat, apabila, apabila satu, ikhtilafim minan nas, inda ikhtilafim minan nas. Yub'asu fi akhiri ummati inda ikhtilafim minan nas. Al-Mahdi akan diutus dari akhir masa umatku ketika banyak terjadi peperangan di tengah-tengah umatku. Yang kedua, indikatornya adalah al-zalazila, gempa bumi di mana-mana. Jadi kalau perang dan persisian manusia terjadi di mana-mana, gempa di mana-mana, pastikan Imam Mahdi sudah ada di tengah-tengah kita. Kemarin Sulawesi habis gempa, kan? Sulawesi gempa tuh kan, subhanallah. Apalagi BMKG sudah menyatakan 2019 Indonesia akan terkena 2500 gempa. Betul ya? 2500 gempa. Banyak gempa bumi. Udah peperangan di mana-mana.